Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فَلَيْتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَيْتَحَدَّثَ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُوتُ عَلَى ذَلِكَ رواه أحمد وصححه ابن سكن وابن القطان وهو معلول. Kata beliau dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dua orang buang air besar, falyatawara, maka hendaknya menutup diri, kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, an sahibihi, dari temannya. Ia tidak memperlihatkan auratnya, menutup badannya, auratnya ketika buang hajat. Wala yatahaddatsa, dan jangan keduanya berbincang-bincang. Fa inna Allaha yamkutu ala dzalik, karena Allah Subhanahu wa taala murka akan atau atas perbuatan tersebut. Rahu Ahmad wa sahahu Ibnu Sakan Ibn Qattan wa huwa ma'lul. Al-Habib Majarimallahu ta'ala menyatakan di sini ma'lul yang sudah mempelajari dalam mustalah. Ma'lul dia sama dengan mu'al atau juga mu'allal. Hadis yang lahirnya sahih tetapi ada illat qadihah padanya. Namun sebagian ulama kita menyatakan hadis ini sabit. Ya, sebagian menguatkannya. Di antara Syaban rahimahullahu ta'ala. Idza taghawata ar-rajulani. Ya rajulani fa'il. Marfu'. Ya, tanda rafanya alif, karena dia mutanna. Fal yatawara, ini fa'il mudhari mazum bilamul amr. Ya, lam tu lam zilam lamul amr. Dia sakinah karena sebelumnya dafa. Fal yatawara bil mudhari mazum bihadfi harfi illah. Ya tawara dia akhir huruf illah mazum bihad barbi illah kullu rifa'in dari tawara wala yatahaddatha la nahiyah yatahaddatha fil mudhari' mazum bila nahiyah. Tanda jazmnya hadfun nun. Karena dia termasuk amsalatul hamzah. Hadis ini yang pertama menunjukkan perintah. Perintah untuk menutup aurat masing-masingnya. Dan kedua, larangan. Larangan berbincang-bincang ketika buang hajat. Fa'inna Allah ayam kutum ala dalik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala murka akan hal tersebut. Disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin rahimahullah ta'ala perintah falyatawara kullu wahidin minhum an sahibihi, ini yasatir kullu wahidin an sahibihi, hendaknya masing-masing itu menutup tubuhnya dari yang lain. Ya tawara fal ya tawara fal yastatir kullu wahidin sahibi, masing-masing ia menutup dirinya dari yang lain. Apa perintahnya? Apakah perintahnya wujuban atau istihbaban? Ini kembali ke masalah yang sudah kita bahas. Bahasanya al-sitar ketika buang hajat itu ada dua. Al-sitar, istitar dalam artian menutup badan. Agar tidak terlihat badan, ini hukumnya mustahab. Tapi kalau istitar yang terkait dengan aurat, yang sampai terlihat aurat, hukumnya wajib. Ya, bayi tawara ini palisatir. Kalau terkait dengan menutup aurat, hukumnya wajib. Wajib masing-masing menutup auratnya. Yang sampai terlihat dari yang lain. Kalau badan, hukumnya mustahab. Makanya Rasulullah SAW dan berita Abu Daud, idza adhhabal madhhaba ab'ada. Beliau Rasulullah SAW kalau mau buang hajat menjauh, menjauh. Dalam hadis yang sudah kita baca dalam Bulughul Maram dari Mughir bin Syu'bah, Rasulullah SAW kalau buang hajat intalaqa hatta tawara anni, pergi sampai tidak terlihat olehku. Ya, kalau tidak terlihat badan, hukumnya mustahab. Tapi kalau tidak terlihat aurat, hukumnya wajib. Nah, kemudian larangan wala yatahaddatha dan jangan keduanya berbincang-bincang. Berkata Syaikh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau, in kana ma kasfil aurah fal amru wadih. Kalau bincang-bincangnya sambil terlihat auratnya, perkara jelas. Perkaranya jelas. Ya, keduanya buang hajat sambil bincang-bincang dalam keadaan masing-masing melihat aurat yang lain. Ini jelas haramnya. Qala kata beliau rahimahullahu taala, wa in kana ma ghairi satil aurah fa li annahuma idza sara yatahaddatsan sawfa yamkuthani tawilan al hadilha. Adapun kalau keduanya berbincang-bincang dalam keadaan tidak terlihat aurat, tidak terlihat auratnya, juga dilarang. Kenapa? Karena kalau keduanya buang hajat sambil bincang-bincang, sambil ngobrol, itu akan lama. Akan lama dia, keduanya, ya, dalam keadaan demikian. Ya, wala tahaddatha, yakni Jangan keduanya berbincang-bincang, karena kalau terlihat auratnya jelas, ya berarti akan terlihat aurat dan hukumnya haram. Kalau masing-masingnya menutup aurat tapi ngobrol, juga dilarang karena akan menyebabkan keduanya lama dalam keadaan demikian. Ngobrol sambil buang hajat, akhirnya lama buang hajatnya. Dikhala. Rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Faedah di sini di antara yang beliau sebutkan adalah, kata beliau, nadin al-islami dinul adab wal khuluqur rafi'. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan, menuntunkan, membimbing kepada adab yang baik, mengajarkan, membimbing kepada akhlak yang tinggi, yang mulia. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, "Bu'istu yu'tammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Ikhwan rahiman rahimakumullah, seharusnya kita para penuntut ilmu yang sedang belajar Islam, santri, mereka lah yang seharusnya memiliki adab yang lebih baik daripada yang lain. Karena dia lebih tahu Islam, belajar Islam, tiap hari belajar ilmu Islam, seharusnya kita yang lebih memiliki adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, ya saudara kita. Karena syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syarat Islam mengajarkan kepada adab yang baik dan akhlak yang tinggi. Bahkan para ulama kita menyatakan di antara ciri-ciri tanda ilmu yang bermanfaat adalah ketika bisa merubah akhlak seseorang. Ya. Merubah akhlak perilaku seseorang. Bagaimana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dulu mereka keras, kasar, saling membunuh, saling bertikai, saling berperang. Iya. Contohnya Aus dan Khazraj terus berperang sebelum datang Islam. Tetapi ketika datang Islam, mereka masuk Islam, mereka menjadi orang-orang yang yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda wal kuffaru hama bainahum." Di antara sebagian penafsiran, di antara satu penafsiran, "walladzina ma'ah" ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara satu penafsirannya ini mereka adalah para sahabat. Nabi Muhammad dan orang-orang bersamanya, orang-orang yang keras kepada orang kafir dan saling sayang di antara mereka. Yang dulunya saling berperang, saling membunuh. Iya, tetapi ketika datang Islam, menjadi saling sayang di antara mereka. Ini Islam. Siapa yang tidak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang yang dulu zaman jahiliyah demikian kerasnya. Tapi ternyata ketika masuk Islam, bagaimana tangisan beliau ketika sholat, bagaimana sampai ada tanda di mata beliau, sering menangis, menunjukkan lembutnya hati beliau ketika telah masuk Islam. Karena Islam adalah din, agama yang mengajarkan adab yang baik, adab kepada Allah, adab kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mengajarkan akhlak yang mulia. Yang kedua, kata Syarah Mahallahu Ta'ala, dari hadis ini menunjukkan, annahu idha rada rajulani an yataqawwata, jika ada dua orang ingin buang hajat, baina sunnata an yabta'ida kullu wahidin min humanil akhar. Ketika mau buang hajat, yang sunnah adalah masing-masing menjauh dari yang lain. Masing-masing menjauh dari yang lain. Hatta la yarah. Hingga tidak melihatnya. Hingga tidak melihatnya. Ini yang mustahab. Ini yang mustahab. Menjauh hingga tidak terlihat badannya. Ini yang mustahab. Yang dianjurkan sunnah. Fadlan an kaunihi yara auratah. Tentunya apalagi. Ya, tentunya lebih-lebih lagi yang sampai melihat auratnya. Kalau melihat aurat hukumnya. Ya, menjaga agar tidak terlihat aurat hukumnya wajib. Wajib wujud hukumnya menjauh agar tidak terlihat aurat. Ya, kalau tidak terlihat aurat, menjaga aurat supaya tidak terlihat hukumnya wajib. Adapun menjauh agar tidak terlihat badan hukumnya mustahab. Berikutnya. Kata beliau rahimahullah di sini menunjukkan an-nahyu an yatahadduts al-qadai al-hajah. Larangan berbincang-bincang ketika buang hajat. Hatta wa in kana ahaduhuma la yara al-akhar. Ya, walaupun keduanya tidak saling melihat. Ya, masing-masing misalnya di toilet yang terhalang tembok. Satu di toilet A, yang lain di toilet B. Tidak saling melihat. Kemudian masing-masing ngobrol di tempat toilet masing-masing. Ini dilarang. Nah. Qala kamalau kana fi mirhadaini mutajawiraini bainahuma jidarun qasir. Misalnya, dua-duanya ada di toilet yang berdampingan. Yang ada dinding tembok yang pendek. Yang sehingga sering bisa ngobrol. Ini terlarang. Nah, berikutnya dari hadis ini menunjukkan isbat sifat al-maqn lillah subhanahu wa ta'ala. Ia menetapkan sifat al-maqn ini murka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah murka kepada perbuatan demikian. Ya, tentunya sifat al-maqn ini ada dalam Al-Quran. Dalam surat As-Saff yang sering kita baca. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, Allah Subhanahu wa taala murka. Dan di antara yang Allah murka adalah ketika kita mengucapkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Di sini Allah murka ya ketika ada orang berbuat demikian. Buang hajat bareng-bareng ya. Kemudian ngobrol. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim.